ke kebun kaume, mawak suya, mawak suya mikul pacul. Kita begawe, kita begawe bersame-same. Kita nebes lalang macul rumput, biarlah leteh, biarlah teh kebon lah bersih. Sahang kita lama sekali. Ambil belacan garam cabai kecil, kita ngelempah, kita ngelempah-lempah darat. Pucuklah hidat alar keladi hai lempah darat. Yumiak kita makan lauk lempah darat, lempah darat, lempah darat Bangka asli. Sungguhlah nyaman, sungguhlah nyaman makan di Umi. Yumiak kita pulang arilah petang, kurang di rumah, kurang di rumah nunggulah lame. Atilah senang, hati senang gawelah sude. Atilah senang, hati senang gawelah sude. Atilah senang, hati senang gawelah sude.